serta rinduku dan semua angku. Kini terbukti telah terjadi, kau tinggalkan ku. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan ceritamu, dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Cintamu itu tercipta bukan untukku, dan rasa rindumu sadari bukan milikku. Dirimu yang selalu harapkan jauh dariku, juga cintaku serta rinduku dan semua angku. Terbukti telah terjadi, kau tinggalkan ku. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan cintamu, dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Bisa melupakanmu, lupakan cintamu, dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Hey, bisa melupakanmu, lupakan cintamu, dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan cintamu.